Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-50 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang hijrah ke Madinah bagian yang kelima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat berhati-hati ketika berbicara dengan manusia selama perjalanan hijrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu setiap kali ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, laki-laki ini menunjukkan aku jalan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang yang mendengar menyangka bahwa maksud beliau adalah orang yang mahir dan mengetahui jalan-jalan. Padahal maksud beliau radhiyallahu anhu adalah yang menunjukkan jalan kebaikan. Dan telah sahih bahwa beliau dan Abu Bakar mengambil jalan yang dekat dengan pantai, bukan jalan yang biasa dilewati oleh manusia, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan di antara kisah yang terjadi ketika hijrah adalah kisah singgahnya Nabi SAW dan Abu Bakar di kemah Abu Ma'bad. Berkata Abu Ma'bad, demi Allah, kami tidak punya kambing. Kambing-kambing kami dalam keadaan bunting, tidak memiliki susu. Rasulullah SAW berkata, bagaimana dengan kambing yang itu? Maka didatangkan kepada beliau dan beliau mendoakan dengan barakah dan diperaslah susunya, kemudian mereka pun meminumnya. Berkata Abu Ma'bad, apakah engkau adalah yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy bahwa engkau keluar dari agama mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya mereka telah mengatakan. Berkata Abu Ma'bad, aku bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah benar dan aku akan mengikutimu. Nabi berkata, jangan sampai engkau mendengar bahwa kami telah menang. Maka Abu Ma'bad pun mengikuti Nabi SAW setelah itu. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hijrah ini, yang pertama, disyariatkannya hijrah dari negeri syirik menuju negeri tauhid untuk menyelamatkan agama dan akidah seseorang. Kemudian yang kedua, mengambil sebab keselamatan tidak bertentangan dengan beriman dengan takdir dan tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.